dan laporan rugi laba tahun ini. Apakah suara ini tiba-tiba muncul di tengah meeting? Sobaso! Atau tiba-tiba muncul di tengah malam? Sobaso! Mas, bangun mas. Aku kok tiba-tiba kepengen bakso ya. Mau bakso favoritmu kapan aja, di mana aja? Ambil Mie Seda Bakso. Baru nih, inovator in taste dari Wings Food. Sayurannya lengkap, ada bal-balnya. Mie-nya sedap, kaldu baksonya mantap. Kaldunya, enak banget. Warnanya, khas kaldu bakso. Mantap. Bakso banget rasanya. Makasih ya mas, udah dibikinin mie sedap bakso. Soal rasa, lidah emang gak bisa bohong. Mie sedap bakso, instant noodle of the year deh. Sobaso!